أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاستبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صوم المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak henti-hentinya kami mewasiatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menjaga nikmat-nikmat Allah dengan kita bersyukur kepadanya. Maka dengan ketakwaan kepada Allah, dengan menjaga wujudullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah yang mewujudkan kepada seorang hamba untuk dia menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah, begitu banyak anugerah dan rahmat Allah yang sampai saat ini kita masih merasakan nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an Al-Karim Kitabul Hidayah wa Rahmah lil Mu'minin. Al-Quran Al-Karim adalah kitab hidayah dan rahmat bil mukminin, bagi mereka orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, Allah sifatkan bahwa Al-Quran Kitabullah adalah kitab hidayah, adalah kitab yang berupa hidayah dan kitab yang berupa rahmat. Karena yang berhubung di masjid khairuhum wa salamuhum fi dunia wa fil akhirah. Allah katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah hidayah dan rahmat, karena Allah perintahkan kepada mereka manusia di dalam Al-Quran tersebut adalah kebaikan-kebaikan untuk mereka hamba di dunia atau di akhirat. Dan kitab Allah dikatakan adalah kitab hidayah dan rahmat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalamnya yang akan membawa kepada hamba tersebut orang-orang yang beriman adalah kesuksesan dan keberhasilan mereka di akhirat. Dan juga karena di dalamnya Allah yang agung, Allah melarang manusia hamba ini yang berupa di dalamnya syarhum fitrinya yang membawa kejelekan-kejelekan untuk mereka di dunia. Dan bahkan hal tersebut akan membawa halak, kebinasaan dan kehancuran bagi mereka yang tak kala mereka melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu Wataala. Maka oleh karena itu Allah mengatakan yang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wataala bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah wa rahmat. Dikatakan hidayah dan rahmat karena di dalamnya Allah perintahkan seluruh kebaikan untuk hamba tersebut baik di dunia dan di akhirat. Dikarenakan Allah juga melarang di dalam Al-Quran adalah kejelekan-kejelekan yang itu akan berimbas kepada orang tersebut di dunia ataupun di akhirat. Maka oleh karena itu, wa inna min a'zamil khair, dan termasuk kebaikan yang terbesar yang Allah perintahkan di dalam Quran adalah taqwa Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa min a'zami syarri lil insan, dan kejelekan di antara kejelekan-kejelekan yang terjelek yang Allah larang di dalam Quran adalah nisyanullah, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perintah ini, yang pertama perintah bertakwa, yang kedua adalah perintah yang bermakna larangan dari kitabnya untuk melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, kepada orang-orang mukmin, agar mereka bertakwa dan jangan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, dan hendaknya setiap jiwa ia melihat apa yang ia lakukan untuk hari yang akan datang, yaitu hari kiamat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang maknanya, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, qulullaha wahdahu iqadam bi fi'li ma amarakum bihi wa tarki ma nahakum an. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, qulullaha, takutlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hatilah serta takutlah kalian kepada Allah dari ikhob atau adab Allah Subhanahu wa taala. Bibi ma'amarakum bihi, dengan cara kalian mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, watar di manahakum anzu, dan dengan cara kalian meninggalkan apa yang Allah telah melarang dari ini. Kemudian Allah mengatakan, watar kullu nafsin ma qaddamat liwat, watar asbar kullu nafsin, hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan, mengoreksi apa yang dia lakukan untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang mulia. Kaum muslimin yang tercinta dan terhormat, tidak terasa kita hidup di dunia sekian lama. Ada di antara kita mungkin yang sudah berumur 60 tahun, ada yang 50 tahun. Tidak terasa bagi diri kita semuanya bahwa kita hidup telah banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi masya Allah, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan tidak seimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang berupa umur. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan dalam ayat tersebut, hendaknya seorang jiwa, setiap-tiap jiwa, untuk introspeksi diri, lawan diri bercermin apa yang sudah kita lakukan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Gimana apa yang kita punya dari dunia tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Taala? Kalau kita melihat, mungkin ada waktu-waktu yang kita punya adalah kita terlena dengan yang kita punya. Kadang-kadang hidup itu kehidupan dunia, urusan-urusan duniawiya ini mengalihkan kita dari apa yang harus kita lakukan untuk hari ini. Masya Allah, saat ini zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan dan ujian bagi kaum muslimin, Allah bukakan untuk kita semuanya. Dunia ini terkadang membuat kita lalai dan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Tiap malam mungkin kita selalu membuka perkara-perkara yang tidak baik di internet. Waktu kita habis untuk menelaah perkara yang tidak bermanfaat. Sebagian kita juga tersibukkan dengan acara-acara yang ada di televisi, melihat bola, melihat ini dan itu. Waktunya habis. Sementara apa yang ia lakukan untuk hari esok masih sedikit lagi. Maka oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya orang-orang yang beriman, hendaknya kita melihat apa yang sudah kita amalkan untuk hari esok. Ini Allah SWT mengatakan dalam ayat tersebut agar kaum muslimin betul-betul memahami, inna allaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala berkabir, Maha mengabarkan, Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Artinya, waqafullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Taala, ikuti mata Tuhan dari siapa apa yang sudah terjadi. Karena dalam prinsip jiwa seorang muslim yang memahami Allah Subhanahu wa Taala berkabir, mengetahui apa yang diperbuatnya, maka ini sebuah prinsip, sebuah akidah yang akan membawa ke dalam seorang muslim untuk dia selalu bertakwa, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Aina ma yakunu, dimanapun ia berada. Terkadang hal ini tidak tertancapkan pada diri kita semuanya. Manakala kita bersama saudara-saudara kita, kita takut kepada Allah. Tapi manakala kita sendirian, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala itu akan hilang hingga berbuat dosa dan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam ayat berikut, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Allah mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha." Janganlah kalian sebagai orang mukmin bagikan orang-orang yang melalaikan Allah. Fa'ansahu anfusahum, sehingga Allah melalaikan untuk diri mereka. Maka maksudnya ayat ini, Allah berfirman dalam ayat tersebut, wala takunu ayyuhal mukminun, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu bagikan orang-orang kalau ada Allah, kalau ada hakilah. Jangan sampai kalian itu bagikan orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah, orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Maka ingat, kita seorang mukmin, kita seorang muslim, jangan sampai seperti orang-orang yang mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muslim terminnya kepada Rasulullah SAW, bukan kepada pemain bola, bukan kepada orang-orang fasik. Jika terkadang hal ini membawa dirinya untuk seperti orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik, maka oleh karena itu termin orang muslim adalah kepada Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita jangan berperilaku sebagaimana orang-orang yang melarikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ulaikahumul mufasiqun." Karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan nasihat kepada kita semuanya. "Wala takunu kalladzina nasullaha fa antahu anfusahum." Artinya, janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang melalaikan hak-hak untuk diri mereka. Karena mereka melalaikan Allah, sehingga Allah melalaikan kebaikan-kebaikan mereka. Kita tahu bahwa hanya ketakwaan yang akan bermanfaat bagi orang muslim di akhirat. Amalan soleh ini yang akan bermanfaat di hadapan Allah SWT. Maka ketakwaan itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Dari kita, kita lakukan ketakwaan tersebut, maka itu akan berfaedah untuk diri kita juga di akhirat. Maka orang-orang yang melalaikan karena Allah, ini pada tingkatnya adalah orang-orang yang melalaikan kebaikan untuk diri kita. Maka oleh karena itu, sebenarnya dengan ketakwaan itu akan membawa kebaikan bagi diri kita semuanya. Maka oleh karena itu jangan lupa, ketakwaan yang kita lakukan, amalan soleh yang kita kerjakan, itu untuk diri kita, untuk kebaikan jiwa kita tatkala nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melalaikan karena Allah, ini Allah lalaikan untuk kebaikan dirinya sendiri, sehingga orang tersebut semakin jauh dari takwa kepada Allah. Orang tersebut semakin mengejar popularitas dari duniawinya. Orang tersebut tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga melalaikan akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketakwaan adalah kunci kesuksesan seorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang itu dalam dirinya ada ketakwaan, sudah mesti insyaallah ia akan selalu ingat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala ketika dari dan tidak disebutkan atasnya. Maka oleh karena itu marilah kita berikan dorongan kepada kita masing-masing. Ingatlah bahwa kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini tidak lain agar kita mencari bekal dengan kenikmatan hidup ini, dengan kenikmatan umur ini. Aqulu qawli hadza wa aqulu ma li wa lakum wa li sa'il muslimin istaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala al-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang tercinta dan terhormat, dalam ayat berikutnya Allah SWT mengatakan, "La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul fa'izun." Allah mengatakan tidaklah sama antara penduduk surga dengan, tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul fa'izun, sungguh penduduk surga adalah mereka orang-orang yang beruntung. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, artinya la yastawi ashabun nari al-mu'adzibin, tidaklah sama penduduk neraka yang mereka disiksa dengan ashabul jannah, dengan penduduk surga yang mereka guna-guna diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ashabul jannah secara amalan pun tidak sama dengan ashabul nar. Penduduk surga tatkala di dunia mereka beramal-amalan sholih, berperilaku-perilaku seorang muslim. Tetapi ashabul nar adalah mereka beramal-amalan orang fasik, bertindak sebagaimana perilaku orang-orang kafir. Maka oleh karena itu memang tidak sama. Ashabul jannah, ashabul nar adalah tidak sama, baik di dunia atau di akhirat. Tatkala di dunia mereka beramal-amalan orang yang fasik, orang yang kafir. Tetapi ashabul jannah mereka di dunia adalah beramal-amalan soleh, yang tentunya di akhirat nanti mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kaum muslimin yang dicintai dan menghormati, tidaklah banyak yang saya sampaikan. Semoga dua ayat ketiga ayat ini bisa memberikan nasihat untuk kita semuanya, yang semoga kita betul-betul mengerjakan apa yang Allah nasihatkan kepada kita, yaitu kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan semua juga itu introspeksi apa yang dia telah lakukan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal ibadatana, Allahumma ja'alna min al-muttaqin wal muwahhidin, Allahumma ja'alna min al-muttaqin wal muwahhidin, Allahumma ja'alna min al-faizina wal muwahhidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.